batu. Kulit-kulit kendor dan jatuh. Kau tetap cantik seperti dulu. Kau siang aku mentari, kau hujan aku pelangi. Kaulah pelengkap hidup sejati. Kau pergi aku menunggu, kau rumah segala rindu. Bersamamu ku tak pernah ragu. Walau ku tak pandai merayu, kau yakin aku pujaanmu. Walau kamu selalu cemburu, di hatiku kau nomor satu. Keraskan lagu kesayangan, kita berdansa sampai ujung malam. Good.